Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Gusti Allah khalaqakum iku nitahake Allah ing sira kabeh. Ngaku yo lah, gak ngaku yo lah. Tapi ciptaan Allah. Nalika kita digawe diciptakake Allah asale durung ana apa-apa. Sekawit jenis manusia Mbah Adam Kanjeng Nabi nerangake kullukum min adama wa adamu min turab. Nek nafsiri Quran dipun emot-emot nganggu keterangan hadis mboten kengen ngrokyune dhewe mboten kengen sebabe napa sebab Quran dawe Allah sing ngerti arti lan maksud dawe Allah kupiye mesti wong sing diparingi wahyu sing ngerti tenan yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Morane para alim ora gampang wani-wani nafsiri Quran ora gampang nafsiri Quran kang nganggo dawuh hadis. Lah hadis niku meliputi tiga sing diarani sunnatir rasul aqwalun nabi dawuh-dawuh pengendikane Kanjeng Nabi afalun nabi perbuatane Kanjeng Nabi tindak lampahe Kanjeng Nabi taqriratun nabi pengakuan nabi atas kebenaran perbuatan utawi ucapan tiang sanes aqwalun nabi afalun nabi taqrirun nabi niki sing diarani sunnatir rasul lan niku sing tinggi bahan nafsiri Quran mboten kenging dikira-kira mboten kenging sinar jamah niku gampang. Koyo tafsir bahasa Indonesia, pemerintah gawe tafsir bahasa Indonesia, Mbah Kepisri gawe tafsir coro Jawa, Profesor Mahmud Yunus gawe tafsir bahasa Indonesia. Niku sebatas alih bahasa. Nah niku gampang nih. Sing angel ku nafsiri Quran ini. Nah tafsir kudu nganggo hadis, ora kena rokyu. Kados ngeten iki, wallahu khalaqakum, Allah nitake sira kabeh. Nalika dititake manusa asale durung ana apa-apa. Nah, terus badin damel sing pertama Mbah Adam lebu. Lebu. Ceritane nek oleh hadis lebu sak warnane lebu. Lebu nu tanah niku lho, bumi. Sak warnane lebu, sing ireng, sing sungkat dicampur diolah karo banyu. Cara contoh si gampangan kaya wong gawe kenteng kreweng ngoten niku. Gawe kenuk, gawe kentong. Diterangake nek ana hadis Nabi Adam dikentang-kentang nalika sih ngrupekake kreweng tapi kaya wis barang cithakan. Niku sekawan dosa taun. Sekawan dosa taun niku durung dipasang nyawa. Niki keterangan teng hadis. Keterangan Quran surat Ad-Dahr utawi Al-Insan juz 29. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal istifham bimakna qad qad ata. Nabi Adam nalika digawe durung iso disebut apa-apa. Nek dadi kreweng ora iso disebut manusia. Wallahu khalaqakum. Akhire dipasang nyawa. Barang wis dipasang nyawa terus saged jenggelek. Ini saged ubah-ubah, saged mlaku, saged. Lan boten status manusia bayi dung brangkang boten langsung adek. Niki ceritane. Ngoten niku tengene hadis. Khalaqa Adama summa khalaqa zawjahu Hawwa'a min dil'im min adla'il yusra. Allah gawe Nabi Adam barang wis ngadeg mlaku-mlaku nang swarga. Ngerti burung-burung berpasang-pasangan lanang wedok macem-macem, kewan-kewan swarga macem-macem sak jodoh sak jodoh. Nabi Adam rumangsa dhewean nyuwun dhateng Gusti Allah supaya ana jodone ana pasangane. Nabi Adam tengah liar-liar terus balung iku bekas sing kiwa dipundhut malaikat Jibril langsung diciptakake dadi Bu Hawa. Tentang hadis khalaqa Adama summa khalaqa zaujahu Hawa amin dil'in min adla'ihil yusra. Dadi balung iso dadi manusia. Mungkin duduk lagi nih Gusti Allah kuasa. Kau lemah ya iso, kau balung ya iso, namun sang roh ya iso. Sopo Nabi Isa, Bu Maryam kira-kira lagi umur 16 tahun ceritane. Ngerti ini kita ngatis. Melepet teng jamban kotil hajat medal lajeng malaikat Jibril. Jibril teko di sepul kulon kelambine fanafakhna fihi mir ruhina sanaliko hamil sanaliko babaran saged-saged sing gawe Gusti Allah ngeten iki keterangane teng hadis. Jadi penyebulane Jibril langsung hamil Ibu Maryam lahire Nabi Isa fi sa'atin wahidah sanalika iku. Jadi ora usah hamil nganti 7 wulan mboten. Siti Maryam. Jadi teko jamban terus langsung bopong bayi. Geger keluarga orang retile rabi orang retile akit nikah ujuk-ujuk bopong geger kolu ya Maryam ya, ngati takon malah bahasane ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Maryam dulure Harun niki ampun keliru. Harun dulure Siti Maryam. Wonten mana Harun kangane Nabi Musa niki dhewe-dhewe. Malah ana Harun wong menara wonten lene. Dadi ampun dipadak-padakake. Hei dulure Harun. Bapakmu ora wong elekan. Bapakmu ora pelacur. Wa makanat ummu kibariya ibumu dudu bokengge. Bahasane Quran. Kok metu kuwe? Piye kenae? Fa asharat ilai. Bu Maryam namung nudingi bayi sing dipondong iki. Bu Maryam digawe ora iso ngomong nalika iku. Sing gawe sapa? Gusti Allah. Orang ngomong Nabi Maryam mboten ngomong dan nudingi bayi isyarah takonor dhewe kalu ya Maryam ya. Hei Maryam kaifanu kalimu mangkana fil mahdi sobiya piye aku bukan ngomong bayi masa iso bayi kok dijak ngomong kalu kaifanu kalimu mangkana fil mahdi sobiya kala ini Abdullah bayi ngomong niki tengene surat Maryam juz 16 kala ini Abdullah atani alkitaba waja'alani nabiya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsali bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bayi niki ngomong kula kawulane Allah diangkat dadi nabi sing ngangkat Gusti Allah diparingi kitab suci sing maringi Gusti Allah ngoten niki. Barang bayi ngomong terus royoan mondong. Royoan mondong. Malah ora madu-madu Bu Maryam malah ngalem nek ngono Maryam ki wong luar biasa. Saksine bayi. Kedadeane Nabi Isa boten saking lebu, boten saking nutfah, nami mirar roh. Sakit Gusti Allah gawe ngono sakit. Dadi nek ana barang sing aneh-aneh niku sing panjenengan pikirane wis ora momot langsung balekake ring Allah bangsul Gusti Allah pancen maha kuasa pun bar nek sampean pikir anggapan kaya dayane manusia ora kuat walil ukuli hududun la tujawizuha akal iku terbatas akalku terbatas kekuatan akal ora bisa ngelangkai batas garis. Mulane diwangsulake mawon teng Gusti Allah, beres. Ini bab cetakan dadi ono sing sangka lebu, sangka balung, ono sing sangka roh ya. Lah mengko umur-umure macem-macem. Sebagian ulama ngendika umure manusia iki sampai 4 tingkatan. Umrul insan lahu arba'u marotiba. Awaliha sinun nasyi wan nama. Umur perkembangan pertumbuhan saka bayi metu nongkon rahim ibu kadang 7 bulan 8 9 ono sing 4 tahun kaya Imam Syafi'i, ono sing 3 tahun setengah kaya Imam Malik metu perkembangane niki. Niku diarani sinun nasyi wan nama, usia perkembangan. Tegese piye? Asale cilik tumbuh-tumbuh-tumbuh gedhe-gedhe-gedhe tuwur-tuwur ngaten. Lah, usia perkembangan niku wa min awalil umur ila bulughi 33 sanatan. Perkembangan iki ngantos nek wis umur 33 bisa berkembang. Mulai bayi mulai cilik engko gedhe. Dur. Diarani umur perkembangan. Asale kering malah lemu iso. Nah. Mula Nabi Isa nalika dirafah umure 33. Wong ahli swarga benjing digawe raja umur 33 niki keterangan ngeten niki teng Quran surat Al-Waqiah uruban atsrobal li ashabil yamin. Digawe raja umure 33 nganti sing sedo umur 1000 tahun kaya Mbah Adam, 1250 kaya Nabi Nuh, sing saiki umur 100 selawe benjing kembali muda 33. Nek wis umur 33 ini mboten saged berkembang. Wis umur 33 dhuwure kok 170 cm pamane. 170 cm sak meter punjul 70 cm pamane. Mboten saged berkembang malih. Nah, tingkat kedua al-marzabatus saniyah. Jadi umur 33 niku paling notoke umur kepemudaan. Lan paling rusa-rusane fisik 33. Terus martabatus sania sinul wukuf. Umur mandek. Wis ora iso mundhak nek 170 gorengno kaya apa ora iso mundhak wis mandek. Mulane sing sepuh-sepuh ora usah melerengen mundung ben mundak dhuwur ora iso nek tambah cendek iso. Terus terang mawon sing tuwa-tuwa nek lho ora iso tambah dhuwur cendek iso. Berkane gegere wis sak kuat tinggalane nyemeleng mengkelung dhewe niku. Niku mboten usah gumun, usah gumun. Dadi usia iki membawa pengaruh. Lah umur sinul wukuf mulai 33 nganti 40 tahun. Nah ini sinul wukuf usia mandek. Nah wahuwa ghoyatul quwah wa kamalul akli. Kuat-kuate manusia lan roh, cerdas-cerdasnya akal. Kuna es 40. Sumal martabatus salisah tingkatan ketiga sinul kuhulah umur setengah tuwa cara Jawa kuhulah sinau nekoran wakahlah wonten ning Al-Qur'an wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Niki nyeritake Nabi Isa. Nabi Isa bisa ngomong karo wong ku fil mahdi nalika jinuk bandulan. Wa kahla lan nalika setengah tuwa. Niki ana pengertiane dengan hadis umure Nabi Isa nang donya 70 tahun hadis. Nabi Isa dirafa umur 33 niki teng langit saploro, keterangan langit saploro hadis. Usia Nabi Isa sampun 2004. Tapi tengene alam langit orang ngalami perubahan. Tetap ganteng rasa kaya nalika umur 33 benjing mandap teng donya niku umur 33. Terus diparingi tambahan umur 7 tahun. Badane tambah 7 tahun wafat. Berarti usia Nabi Isa teng donya di permukaan bumi sekawan dosa tahun. Niku hadise wonten. Lah umur nok langit orang ngalami perubahan. Anu sinul kuhula umur setengah tua ku 70 nganti sewidak. 70 nganti sewidak. Iku jenane umur setengah tua kuhula. Umur 50 jenane umur setengah tua. Umur 55 setengah tua. Nah. Dan nalika umur 70 sampai sewidak wa fihi yatabayyanun naqsu. Berkurang kekuatan berkurang. Mulane wong sing umur 50 ku ndak usah rengen, ora iso rasa ndak iso. Pun tewas kaku kabeh. Nek umur 50 munda ku luru tuang pijet ngono wae. Wong kula piambak nggih biasa ana pijet kok. Iso rada kepenakan sithik ngono wae. Engko sedilone ya pegel ne. Ora usah gumun ngoten-ngoten sak gumun kok pegel-pegel. Umurmu pira ngono wae dipadoni dhewe. Diparingi urip lak bejo ngoten mawon. Berkurang. Berkurang. Kekuatan berkurang, tanda-tandang kurang. Cuma kurangi sih nyamar. Kadang-kadang kurang anu. Orang rumangsa ya. Mangke dugi tingkatan keempat al-martabatur rabi'ah sinus syekhukhah wal inhitab ringarani umur tuwa lan umur sudo berkurang yaitu minas sittin ila akhiril umr wa fihi yatabayyanu naqsu wa yakunul haramu wal kharfu. Newes umur suwida punjul kurangi ketara. Kula wingi resayan kepethuk Pak Dr. Zainuri, usiane meh padha. Tak takoni. Nek menawa aku tok sing kupinge ra pati krungu. Dokter isuk piye nek sampeyan ana ngomong indik-indik krungu mboten. Ya kurang wis sak panono. Tak tenggo wong gremeng nek padha ya wis aku meneng ana cocok-cocokan. Lah nek kula nek ana tamu indik-indik sing banter aku ra krungu. Ngono. Tamune ra wani budek ora wani. Nek apa mane budek terus tak lawange tak kancing ngono wae. Nggih. Tapi aku sing muni, aku nak krungu, beli ngomong sing banter. Iki krasa kula, krasa. Iki umur nganti sak teruse. Nah, Kanjeng Nabi lendungo. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Itu Kanjeng Nabi. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli. Ya Allah Gusti, dalam nyuwun perlindungan dateng jenengan ampun ngantos medhit kula niki dirasake niki wong sugih-sugih. Kanjeng Nabi nek ndonga, kula panjenengan paringi perlindungan ampun ngantos medhit. Wal kasali keset. Wa adzalil umuri lan umur ino, yaiku nganti sak ndure swidak. Ampun Gusti. Mergo nek wis umur ngono kundung kaya pikun-pikun wong sembarangane kurang. Nomor sekawan nyuwun perlindungan siksa kubur. Fitnah e, fitnah urip, fitnah kemati. Niki Kanjeng Nabi nyuwun perlindungan. Mulane Kanjeng Nabi sedane niku umur sewidak telu niki nek hitungan komariah hijriah. Nek hitungan miladiah Kanjeng Nabi umure namung sewidak setunggal. Mulane Kanjeng Nabi sih rasa. Tapi sekir kurang dibanding karo nalikonomen. Tapi orang nganti pikun. Nah, orang nganti pikun. Niki. Lasimis kadung umur pitung puluh punjul. Kados kula piyambak niki. Nek kula nembe anu pitu gangsal dadi cih. Cih bertahan lho gangsal niki. Niki. Niku martabate umur pun kula terake sekawan siji sinun nas'i wan nama sinul wukuf nomor loro nomor telu sinul kuhula nomor papat sinus syaikhuha nah tengriki diterangake sumaya tawaffakum wonten tok nuli mejai Allah ing sira kabeh matine nalika entek ajale. Jadi wong mati ku piye? Wong mati ya wis entek waktune ngono wae. Dene sebab kematian macem-macem sebab kematian. Wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbabu wan maut wahidu ora sing ngibarate tanawatil asbab wal maut wahidu. Wong sing ora mati ketatap gaman ya bakal tetep mati sing sangka liyane gaman. Ono sing matine berjamu niki aneh. Berjamu mati. Wonten sederek kula niku Pak Asad. Jam songo jamu tengah jeng menara. Senengane jamu cap pacul. Jam 10 punuh kapundhut. Kata ni dia ampun kelajeng. Murane kue kau jamu, marai mati yo cungono yo sebal. Isawai. Ono bar suntik mati. Ono. Ono sing bareng talpil mati. Ono bar tekong gripik mati. Ini kau kawan dan macam-macam. Ya. Jadi macam-macam. Wa minkum lan iku setengah sangking siro. Lo setengah sangking. Jadi mboten sing kata. Man utawi ana wong yurut tukang dibalekake sapa wong ila ardhalil umuri malang inane umur cara Jawa Kudus umur pikun ana tapi niki arang-arang sebabe napa kok arang-arang sebab wis kadung kalah sabdo Kanjeng Nabi wis kadung ngendika amaru ummati mabena sittin ila sab'in rata-rata umure umatku antarane swidak tekan 70 kuwi sing rata-rata biasane umur pikun badane 70 pikun tapi ana hadis nerangake sing do gelem wiridan Quran aman songko umur pikun sing do ahli Quran itu diparingi aman orang anti pikun. Lah umur pikun ku piye? Likae layak lama ba'da ilmin syai'a. Supaya ora weruh si manusa mau si man mau ba'da ilmin sawase sawuse weruh sya'an ing apa-apa. Asale ngerti sembarang terus gak ngerti cara kudus lalen. bar dahar, muni durung dahar. Pipis manggon rak krasa, niki wis pikun. Qala Ikrimah mangkara Al-Qur'an alam yasir bihadzil halah. Wong sing ahli wiridan Qur'an ngendikane Ikrimah ora bakal pikun. Dan ini sampan wiridan Quran. Inna Allah alimun qadir. Satemne Allah iku zat kang ngudaneni tur kuwasa. Gawe makhluk sing model-model diatur macem-macem, ngerti carane ngatur lan kuwasa sing dikersake piye. Gawe manusa tanpa conto. Mulane Gusti Allah ndek sifat al-badi'. Ya badi'u ya badi'u, wong dat sing gawe model, gawe gagrak tanpa conto. Lah nek manusa biasane ana contone ndike. Ana contone. Nek Gusti Allah tanpa conto. Gawe manusa niki sampean pikir sangka siji tempat ya. Tapi metune iso dhewe-dhewe niku lho gumun niku. Ya. Ibune dadi sisi apa njero ana cetane apa piye? Upama ana cetane ya mesti padha, mbangir padha bangir. Kadang-kadang siji mbange sing cipisek kok siji niku. Sing watiri niku bapake rupane putih, ibune putih, anake metu ireng lho iki. Bisa nyurigane niku, nyurigane niku. Niki. Anten niku. Nek ngono-ngono kok aja gumun Gusti Allah sing gawe ngoten mawon. Aja kesuwi nyuduh menawa. Ah, ora usah ngono menawa. Ora usah ngono-ngono. Niki. Innallaha alimun qadir. Niki nggih supaya saged cepet makrifat niki. Makrifat ku piye? Ngerti sekeh perkara Allah sing gawe. Sampeyan anggere ningali napa-napa sing model-model langsung sampean eling Gusti Allah sing gawe sapa? Atimu, pikiranmu, piyambakne sampean padone ya ngono ku sing gawe sapa? Niki awalane latihan makrifat. Dadi mangke mboten gumunan, mboten gumunan. Janam summa qala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa tamazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Subhanaka la nusi sana'an alika anta kama asnayta nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabi. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haq wa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.